Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dikenal pula dengan hadis Jibril, dinyatakan dalam hadis itu bahwasannya Jibril menyerupakan seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan rambut yang hitam legam, pakaian yang putih bersih, tidak tampak. Laki-laki ini telah menjalani safar. Namun penduduk Madinah pun, para sahabat, di sisi lain tidak mengenal siapa sosok laki-laki tersebut. Malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki tersebut kemudian duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian bertanya beberapa perkara, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dari salah satu yang ditanyakan oleh sosok laki-laki yang sebenarnya malaikat Jibril itu, yakni pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang al ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwasanya al-ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah, bahwasannya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal ihsanu huwal martabatul ulya. Al ihsan adalah martabat, kedudukan, derajat yang tinggi. Qala ma'na al-ihsan, pengertian dari al-ihsan, itqanu syai' wa itmamuhu. Itqanu syai' wa itmamuhu, menyempurnakan sesuatu dan menyempurnakannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah, dalam surat As-Sajdah ayat ke-7. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membaguskan segala sesuatu yang Ia menciptakannya. Wa ihsanul amal, ihsan dalam beramal maknanya itmamuhu wa itqanuhu, maknanya menyempurnakan amal tersebut, sempurna amalnya. Wa ihsanus san'ah, itmamuha wa itqanuha, yang dimaksud dengan ihsan dalam satu penciptaan buatan, maka ia menyempurnakan buatan tersebut. Walihada yaqulun, maka karena itulah orang-orang mengatakan, anta tuhsinu kada aw la tuhsinu. Ay, yakni maksudnya, hal ta'arifu hadha syai tamaman aw annaka la ta'arifu. Engkau telah mengihsankan demikian atau tidak mengihsankan, maknanya adalah apakah engkau mengetahui sesuatu itu sempurna atau sesungguhnya engkau tidak mengetahui kesempurnaannya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbi bi'ibadatillahi wahdahu la syarikala. Ihsan antara seorang hamba dan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa yakunul ihsanu bainan nas, adapun berbuat ihsan terhadap sama manusia, bisodaqah wal ma'ruf wa badlil khair wa da'wah ila Allah wa ta'limil ilmi nafi', berbuat ihsan kepada sesama bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hal yang ma'ruf, bisa dalam bentuk mencurahkan segenap kebaikan, menyeru, mengajak ke jalan Allah, menuntut ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat, Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin, dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa ihsanul amal, ihsan dalam beramal, itqanuhu bi ayyakuna ala sunnah, yaitu menyempurnakan amal tersebut sehingga selaras sesuai dengan as-sunnah. Walaysa fihi bid'atun, dan amal itu bukan didasarkan atas kebid'ahan. Fa idza kana fil amali bid'atun, apabila amal itu merupakan satu bentuk kebid'ahan, fa innahu laysa min ihsanil amal, maka itu bukan termasuk ihsanul amal, amal yang baik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah 112 disebutkan bahwasannya, bala man aslama wajhahu, sekali-kali tidak, orang yang berserah diri kepada Allah karena Allah, wa huwa muhsinun, maka dia itu adalah orang yang baik. Kalimat aslama wajhahu maknanya bitauhid wal ikhlas, yaitu dengan bertauhid, dengan ikhlas. Wa huwa muhsinun ay muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa muhsinun ay ia mengikuti, berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Jibril ini, disebutkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha huwal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbi, inilah bentuk perbuatan ihsan antara seorang hamba dan Rabbnya. An ta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi, tamamal iman, hatta ka'annaka tarahu, tarahu bibasarika. Engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, kesempurnaan iman, dengan kesempurnaan iman, hingga seakan-akan engkau melihat Allah dengan pandanganmu. Kenapa demikian? Min syiddatil iman, karena kokohnya iman, karena kerasnya iman. Qala li anna syai'al ladzi yura la yushakku fi, karena sesuatu itu ketika dilihat maka tidak akan menimbulkan keraguan padanya. Fa indama taral jidar, maka ketika engkau melihat sebuah dinding, la tasukku fihi, maka niscaya engkau tidak akan ragu dengan dinding tersebut. Au taral baba, la tasukku fihi abada, demikian juga ketika engkau melihat sebuah pintu, maka niscaya setelah engkau melihatnya, engkau tidak ragu bahwasannya itu pintu. Fal ihsanu an ta'budallaha jalla wa ala, maka ihsan bahwasannya engkau beribadah kepada Allah jalla wa ala, ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika, engkau seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matamu. Min quwwati imanika wa yaqinika, disebabkan karena kokohnya keimananmu, kuatnya keyakinanmu. Wa illa, kalau tidak demikian, fa innallaha la yura fi hadhihi dunya, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, karena memang sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat saat di dunia ini. Qala li annal khalqa la yastati'una ru'yatallahi fi hadhihi dunya, karena sesungguhnya makhluk tidaklah akan mampu melihat Allah saat di dunia ini. Wa innama yarahul mu'minuna yaumal qiyamati fil jannati idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yaraw rabbahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat nanti, mereka akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah, di dalam surga, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka untuk mampu bisa melihat Rabbnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fi hadhihi dunya, adapun ketika di dunia ini, fala ahada yarallaha muayyanatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yusahidu, akan tetapi orang yang beriman, ia akan seakan-akan ia melihat Allah dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya, seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lihada lamma sa'ala Musa alaihissalam, maka karena inilah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, wahai Rabbku, tampakkanlah kepada diriku, aku akan melihat engkau. Qala Allah lahu, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, lantarani, sekali-kali engkau tidak akan bisa melihat diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tidak bisa melihat diriku, yakni fi dunya, ketika di dunia. Qala li anna Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk bisa melihat Allah saat di dunia ini. Kenapa? Li'azamatihi subhanahu wa ta'ala, karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur, dan selain itu juga karena sesungguhnya hamba-hamba Allah tersebut saat di dunia terhijab, tertutup dengan cahaya. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan hijabuhun nur, hijabnya, penutupnya, penghalang adalah cahaya. Fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah saat di dunia ini, karena diantaranya terhijab dengan nur, cahaya. Sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau matahari bersinar cerah, coba arahkan pandangan mata kita kepada matahari, kira-kira bisa tidak kita melihat bulatnya matahari itu? Tidak akan bisa. Kenapa? Silau dengan cahayanya. Hijabuhun nur, Allah terhijab dengan cahaya. Qala wa innama dallatil adillah fil kitabi was sunnah, maka sesungguhnya ini merupakan dalil, dalil dari Alkitab was sunnah. Ala annal mu'minina yukrimuhumullahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti. Fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya, sebagaimana orang-orang yang beriman itu mereka telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat di dunia. Min ghairi ru'yatin lahu, dengan tanpa melihat Allah, karena tidak mampu untuk melihat Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman itu mereka telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama amanu bihi, dan sesungguhnya ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna allaha yuqirru ayunahum bi ayyata jallalahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah menetapkan untuk orang-orang yang beriman mereka bisa melihat Allah dengan jelas, mereka bisa melihat dengan mata pandangan mereka, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala saat di akhirat nanti di dalam jannah. Qala ammal kufara, adapun orang-orang kafir, lamma lam yu'minu billahi, saat mereka tidak beriman kepada Allah, fi hadhihi dunya, saat di dunia ini, fa inna allaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pandangan mereka pada hari kiamat nanti, sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idhilla mahjubun, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka terhadap Rabbnya pada hari itu, la mahjubun, mereka terhijab, terhalang, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza kana al-kuffar yuhjabuna 'anillahi fil akhirah, maka bagi orang-orang yang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti. Fa innal mu'minina, maka sungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala, ia akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tawattarat bihadal adillah, sebagaimana telah mutawatir dalil-dalil tentang bisa melihatnya orang-orang yang beriman, melihat Allah subhanahu wa ta'ala langsung dengan pandangannya, langsung dengan matanya di akhirat nanti, di dalam jannah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqauluhu ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah, hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayanatan. Ka'annaka tarah ini menjadi dalil sesungguhnya siapapun dia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu untuk melihat Allah saat di dunia, melihat dengan pandangan matanya sendiri. Wa innama yura fil qalbi wal yaqin wal iman, namun ia bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Alladhi la yukhalituhu syak, yang semuanya itu tanpa dicampuri dengan keragu-raguan. Wahadhi a'lal maratib, dan ini adalah martabat yang paling tinggi. Martabat al-ihsan yang paling tinggi. Ihsan itu adalah martabat yang paling tinggi. Setelah al-islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan itu sendiri derajat yang paling tinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Itu derajat yang paling tinggi. Kemudian fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, yakni lam tasil ila hadhihi darajati minal yaqin, yaitu engkau belum bisa mencapai derajat keyakinan ini, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat dirimu. Ai maknanya tu'minu bittila'illahi 'alaik, yaitu engkau mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi, melihat dirimu. Wa hadhihi aqallu minal ula, dan ini adalah derajat yang lebih sedikit, lebih rendah dibanding yang pertama. Derajat yang pertama tadi apa? Seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau derajat ini tidak bisa tercapai, derajat di bawahnya. Derajat di bawahnya apa? Fa illam takun tara, apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Ini derajat di bawah yang tadi. Yang pertama, seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau ini tidak bisa tercapai, ya, maka jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sungguh Allah melihat dirimu. Ia meyakini, ia mengimani bahwasanya Allah melihat dirinya. Itu derajat di bawah yang tadi. Qala lakinna hadarajatun 'aliyatun, akan tetapi derajat yang meskipun lebih sedikit ini tetap termasuk derajat yang tinggi. Fata'buduhu mu'minan, engkau beribadah kepada Allah atas dasar keimanan. Bi annahu yattali'u 'alaik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi, melihat dirimu. Wa yaraka fi jami'i tasarrufatik, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh tingkah lakumu. Fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat dirimu. Ay i'taqid, yakinlah. Biqalbika, dengan hatimu. Wastahdir annallaha yaraka wa yattali'u 'alaika, dan hadirkanlah di dalam hati keyakinan sesungguhnya Allah melihat dirimu, Allah mengawasi dirimu. Wa hadhihi martabatun 'azimah wala syak, dan ini merupakan martabat yang sangat agung yang tidak ada keraguan lagi. Wa hiya tusamma, martabat ini dinamakan martabatul muraqabah, yaitu martabat, derajat, tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabatillahi jalla wa ala, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya. Walakinnaha aqallu minal ula, akan tetapi martabat ini masih di bawah dari martabat yang pertama tadi. Fal ihsan bainal abdi wa bainar rabbi huwa ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Maka berbuat ihsan, perbuatan ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah sebagaimana telah dijelaskan di dalam, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis ini. Annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqin, sesungguhnya seorang hamba beribadah kepada Allah atas dasar keyakinan, wal iman, dan atas dasar keimanan. Immal yaqinul ladzi yaj'alul 'abada ka'annahu yarallah, ya, bisa jadi dengan keyakinannya itu, ya, seorang hamba menjadikan dirinya seakan-akan ia melihat Allah. Awil yaqin alladzi yastahdiru bihil 'abdu annallaha mutalli'u 'alaihi wa musyahidun li'amali, dan bisa jadi dengan keyakinannya itu seorang hamba kemudian mampu menghadirkan di dalam hatinya keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan perbuatan-perbuatannya. Fala yanharifu an ta'atih, maka tidaklah ia kemudian menyelisihi dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzan harafa, dan apabila, wa idza harafa, apabila ia menyelisihi, menyeleweng dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, au akhta'a, atau dia melakukan kesalahan, fa innahu yatubu ila Allah, maka ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'annahu ya'lamu annallaha yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya ia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Wala yaqnatu min rahmatillahi azza wa jal, dan dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah azza wa jal. Ini ketika seseorang sudah mencapai derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia terjatuh kepada satu perbuatan dosa, ia bersegera untuk bertaubat. Ketika ia terjatuh pada kesalahan, ia segera memperbaiki diri, ia segera menyesal, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hatinya tumbuh keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dirinya. Inilah derajat martabah muraqabah. Qala fal insanu laisa ma'suman, karena sungguhnya manusia itu bukanlah makhluk yang maksum, terbebas dari dosa. Walakin, akan tetapi, idza hasala minhu mukhalafatun, akan tetapi ketika ia terjatuh kepada penyelisihan syariat, fa innahu yubadiru bitaubati ila Allah, maka ia pun bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu anna Allah yatubu 'alal man taba, dan ia pun mengetahui sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang memohon ampun, yang bertaubat kepadanya. Wala ya'khudhul qunut wal ya'su min rahmatillah, dan ia tidaklah kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak ataupun pengaruh seseorang yang memiliki derajat muraqabah, derajat tingkatan bahwasannya dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia yakin dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengimani bahwasannya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan senantiasa berbuat kebaikan. Manakala ia terjatuh pada sebuah kesalahan, ia pun segera bertaubat. Dan ia yakin Allah Maha Penerima Taubat. Ini salah satu faidah seseorang bisa mencapai derajat al-ihsan. Kalau dirinya tidak bisa, seakan-akan tidak bisa melihat Allah, maka pada dirinya tumbuh keyakinan bahwasanya Allah melihat dirinya. Derajat yang dimiliki oleh seseorang, derajat ihsan yang dimiliki oleh seseorang akan membawa kebaikan pada dirinya. Derajat ini akan mengantarkan dia untuk senantiasa beramal kebaikan, dan syaitan tidak akan bisa mempermainkan dirinya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.